Kalau memang benar-benar ingin mempelajari fikih, harusnya seorang yang mempelajari fikih dia tidak bosan-bosan dengan perkhilafan ya. Karena memang warutu batu farjin. Warutu batu farjin ayku bulin alal asoh. Ini selanjutnya sesuatu atau benda yang suci, cairan yang suci adalah cairan yang keluar dari kemaluan perempuan. Jadi cairan atau basah atau kelembapan atau cairan yang keluar dari alat kelamin wanita. Dan ini sebenarnya tidak terkhusus bagi manusia saja, tidak terkhusus bagi manusia, tetapi hukum ini, hukum rutubah atau cairan yang keluar dari alat kelamin wanita ini juga berlaku bagi hewan yang suci. Jadi hukumnya suci ya. Hukum cairan yang keluar dari alat kelamin wanita ini hukumnya suci. Ini bukan darah haid ya, bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Bukan darah ini, hanya cairan. Wahia ma'un, ini definisinya ya, definisi dari rutu batu farjin. Wahia ma'un abyadu mutarot didun bainal madyi wal arok. Rutu batu farjin adalah air putih, cairan yang berwarna putih yang belum jelas, yang masih diragukan apakah itu madyi atau keringat. Jadi masih diantara keduanya, ada kemungkinan madhi, ada kemungkinan keringat. Kalau madhi hukumnya najis, kalau keringat hukumnya suci. Dan di kitab Fathul Mu'in ini menurut Qaul Asoh, menurut pendapat Asoh yang dianggap lebih benar, ini hukumnya suci ya, hukumnya suci. Dan tentunya lawan dari Qaul Asoh ini hukumnya menghukumi najis ya. Jadi rutubatul farji ini tidak madhi secara murni dan juga tidak keringat secara murni, tapi di antara keduanya. Yakhruju, ini masih terusannya ya. Yakhruju min batinil farjil ladzi la yajibu ghusluh. Ini keluarnya cairan itu keluar dari bagian dalam farji, bagian dalam vagina yang tidak harus dibasuh ya, bagian yang tidak harus dibasuh. Bagian yang tidak harus dibasuh adalah bagian yang tidak terlihat ya, bagian yang tidak terlihat di saat perempuan jongkok, duduk jongkok, itu bagian yang tidak terlihat, itu dinamakan bagian batin ya. Bagian batin, batinul farji atau bagian dalam dari farji itu adalah bagian yang tidak bisa dijangkau oleh kelamin laki-laki, tidak bisa dijangkau oleh kelamin laki-laki saat melakukan hubungan badan. Jadi ada ulama yang memiliki pendapat yang berbeda dari keterangan di Fathul Mu'in ini. Jadi kalau keterangan di Fathul Mu'in, rutubatul farji ini hukumnya suci ya, hukumnya suci. Yang tarifnya seperti tadi ya pengertiannya, cairan putih yang masih masih antara madhi dan keringat dan keluar dari bagian dalam farji yang tidak harus dibasuh ya, bagian dalam farji yang tidak harus dibasuh. Jamaluddin Ar-Romli, satu ulama yang bernama Jamaluddin Al-Romli, ini berbeda dengan keterangan yang di Fathul Mu'in, memiliki pendapat yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa bila rutubatul farji ini keluar dari tempat yang tidak harus dibasuh, hukumnya najis ya, hukumnya najis. Kalau di Fathul Mu'in ini hukumnya suci, tapi kalau menurut Jamaluddin Al-Romli hukumnya najis. Alasan beliau adalah karena cairan itu termasuk cairan yang keluar dari dalam, rutubatun jawfiyah. Jadi cairan yang keluar dari dalam ini hukumnya, menurut beliau hukumnya najis. Jadi kesimpulan dari hukum yang ditulis di dalam Fathul Mu'in, kesimpulan dari hukum yang ditulis oleh Fathul Mu'in ini ada tiga bagian. Ya, hukum rutubatul farji atau cairan yang keluar dari kemaluan perempuan, ini kesimpulannya di keterangan Fathul Mu'in ada tiga hukum atau tiga pembagian. Yang pertama hukumnya suci ya, yang pertama hukumnya suci, ulama sepakat bahwa itu hukumnya suci. Cairan yang suci ini adalah cairan yang keluar dari tempat yang masih harus dibasuh di saat istinja. Jadi bagian alat kelamin perempuan yang harus dibasuh di saat istinja atau cebok ya. Bagian yang harus dibasuh di saat istinja adalah bagian yang terlihat. Bagian yang terlihat di saat duduknya. Bagian alat kelamin perempuan yang terlihat di saat duduk jongkok. Itu yang terlihat berarti termasuk bagian luar. Bila rutubatul farji ada di sana, keluar dari sana, maka hukumnya suci, ulama sepakat. Kemudian rincian yang kedua, hukumnya najis. Hukumnya najis dan hukum ini juga ulama sepakat. Jadi hukum yang pertama ulama sepakat, yang kedua ini juga sepakat. Hukum rutubatul fardhi najis bila keluar dari belakang batinul farji ya, dari belakang batinul farji. Batinul farji atau bagian dalam farji adalah seperti yang saya jelaskan tadi, bagian yang tidak bisa dicapai oleh kemaluan laki-laki, tidak bisa dijangkau atau dicapai oleh penis di saat melakukan hubungan badan. Jadi bagian yang masih dijangkau itu namanya batinul farji ya. Kalau di belakang itu, inilah yang menjadi tempat dari rincian hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga hukumnya khilaf ya, ulama khilaf. Jadi yang pertama hukum rincian pembagian yang pertama hukumnya suci, ulama sepakat. Yang kedua hukumnya najis, ulama juga sepakat. Yang ketiga ini hukumnya khilaf ya, khilaf. Khilaf itu menurut qaul asah seperti di Fathul Mu'in, menurut qaul asah hukumnya suci ya, berarti lawannya hukumnya najis. Yaitu rutubatul farji yang keluar dari tempat yang tidak harus dibasuh, tempat yang tidak harus dibasuh di saat istinja, tapi masih bisa dijangkau oleh zakarul mujami, masih bisa dijangkau oleh penis dari lelaki yang berhubungan badan dengannya. Jadi di antara dua tempat tadi ya, tidak wajib dibasuh, tetapi masih bisa dijangkau oleh penis. Itu hukumnya ulama masih berbeda pendapat ya. Dan rincian ini sebenarnya adalah ringkasan dari keterangan yang ada di kitab Tuhfah ya. Jadi yang ditulis oleh Fathul Mu'in ini sebenarnya mengambil dari keterangan kitab Tuhfah. Kemudian ada satu ulama yang bernama Kurdi ya. Kurdi ini sebenarnya bukan nama ya, ini nisbat. Al-Allamah Al-Kurdi menjelaskan bahwa dua kitab yang menyarai kitab Irsyad, jadi ada kitab yang bernama Al-Irsyad, itu memiliki dua syarah, dan kedua syarah itu menjelaskan bahwa bila rutubatul farji diyakini keluar dari dalam, maka hukumnya najis ya. Maka hukumnya najis. Kemudian di dalam syarah kitab Al-Ubab, kitab Al-Ubab setelah membahas panjang lebar tentang pembahasan najis, di dalam keterangan itu menyimpulkan bahwasanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang diterangkan atau yang dijelaskan di kitab Majmu' karangan Imam Nawawi, bahwasanya rutubatul farji atau cairan vagina tadi selama keluar dari tempat yang tidak harus dibasuh maka hukumnya najis ya. Selama keluar dari tempat yang tidak harus dibasuh, maka hukumnya najis. Jadi ini berbeda dengan keterangan tadi ya. Kalau tadi menurut qaul asah hukumnya suci. Kemudian ulama lain yang bernama Ibnu Qasim Al-Abadi, beliau juga menulis bahwa di syarah al-ubab itu penjelasannya sama dengan keterangan sebelumnya tadi ya. Dan Ibnu Imad memiliki satu pendapat atau satu penjelasan di dalam kitab beliau mengenai kesucian Qasatul Baidha. Qasatul Baidha ini istilah bagi cairan yang berwarna putih. Jadi Qasatul Baidha adalah, kalau di tafsiran beliau ya, di penjelasan beliau, allati tahruju akiban kita ilhaidi. Jadi cairan yang keluar setelah berhentinya darah haid. Jadi perempuan di saat keluar darah haid berhenti, lalu ada cairan yang keluar setelahnya, itu disebut dengan Qasatul Baidha. Jadi ini masih berhubungan dengan rutubatul farji tadi. Jadi Qasatul Baidha ini hukumnya suci menurut Ibnul Imad. Tetapi Ibnu Qasim Al-Abadi tadi menjelaskan bahwasanya seharusnya hukum suci itu diberi catatan bila memang diyakini keluarnya dari dalam farji dan bila memang keluarnya dari dalam farji atau cairan itu merupakan darah yang membeku, maka hukumnya najis ya. Jadi ini Qasatul Baidha ya. Qasatul Baidha yang dihukumi suci oleh Ibnu Imad ini diberi catatan oleh ulama lain. Catatannya adalah hukumnya suci selama tidak diyakini keluar dari bagian dalam farji atau tidak diyakini bahwa itu adalah darah yang membeku. Kalau demikian maka hukumnya najis. Kemudian penjelasan ini ditulis oleh Ibnu Imad di dalam nadzom beliau. Jadi nadzom beliau memiliki nadzoman kitab fikih yang menjelaskan tentang ini, tentang cairan yang keluar dari kemaluan perempuan. Lalu di syarah nadzoman itu dijelaskan bahwasanya seharusnya hukum ini bisa ada kemungkinan najis, bisa ada kemungkinan suci ya. Jadi hukum Qasatul Baidha, yaitu cairan yang keluar setelah selesainya darah haid tadi, ini hukumnya bisa disamakan dengan rutubatul farji tadi ya. Bisa disamakan dengan hukum rutubatul farji. Artinya bila kita mengikuti pendapat rutubatul farji ini najis, maka hukum Qasatul Baidha ini juga najis. Begitu pula sebaliknya. Bila kita mengikuti pendapat bahwa rutubatul farji ini suci, maka hukum Qasatul Baidha juga suci. Kemudian ada satu ulama madhab, mujtahid madhab, yaitu Ahmad bin Hambal. Yang kita tahu bahwa Ahmad bin Hambal ini merupakan murid dari Imam Syafi'i. Jadi Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa saya pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hukum Qasatul Baidha. Saya pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hukum Qasatul Baidha. Dan Imam Syafi'i menjawab bahwa Qasatul Baidha adalah syai'un yadba'u damal haid, suatu cairan yang keluar setelah darah haid. Fa'idha ro'athu fahuwa tohir. Menurut Imam Syafi'i, bila seorang perempuan melihat atau mengalami Qasatul Baidha yang keluar, maka hukumnya itu suci. Jadi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i yang pernah ditanya oleh Ahmad bin Hambal, murid beliau, hukum qasatul baidha adalah suci. Bihilafi ma yahruju mimma yajibu ghusluhu fa innahu tahirun qat'an. Nah, ini yang saya terangkan tadi ya. Jadi bila rutubatul farji keluar dari tempat atau bagian yang harus dibasuh, maka hukumnya suci ya, hukumnya suci. Wa ma yahruju min wara'i batinil farji fa innahu najisun qat'an ka kulli kharijin minal batin. Ini rincian yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa rutubatul farji yang keluar dari belakang bagian dalam itu hukumnya najis ya, hukumnya najis, dan semua ulama sepakat dikarenakan sama seperti benda-benda lain yang keluar dari bagian dalam yang hukumnya najis. Dan Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah mengomentari tentang kesepakatan ulama mengenai kesucian rutubatul farji yang keluar dari tempat yang harus dibasuh. Jadi menurut Ibnu Hajar, kesepakatan ulama ini disebut dijelaskan oleh Imam Haromain ya. Jadi Imam Haromain lah yang mengatakan bahwa ulama sepakat kesucian rutubatul farji bila keluar dari bagian yang masih harus dibasuh di saat istinja. Tetapi menurut Ibnu Hajar, yang diucapkan atau pendapat dari Imam Haromain atau keterangan dari Imam Haromain itu disanggah oleh ulama lain, bahwasanya sebenarnya ada juga khilaf, ada juga perbedaan pendapat di setiap rincian dari rutubatul farji. Jadi ada ulama yang menceritakan tentang perkhilafan itu, dalam arti sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut menurut Ibnu Hajar di dalam Tuhfah, ini semua rincian hukum rutubatul farji dari manapun keluarnya itu ada perkhilafan ulama. Jadi inilah fikih ya, fikih itu kalau memang benar-benar ingin mempelajari fikih, harusnya seorang yang mempelajari fikih dia tidak bosan-bosan dengan perkhilafan ya, karena memang hukum fikih ini adalah hukum dzanni, hukum yang tidak pasti, hukum yang tidak jelas dalilnya, bisa bermakna A, bisa bermakna B. Jadi setiap hukum fikih itu pasti ada perkhilafan. Dan seperti yang telah saya baca tadi, hukum rutubatul farji yang keluar dari bagian dalam ini hukumnya najis, seperti hal-hal lain yang keluar dari dalam ya, hal-hal lain yang keluar dari dalam kemaluan perempuan ini hukumnya najis, kecuali dua, yaitu telur dan anak. Jadi telur bagi selain manusia tentunya ya, dan juga anak. Khusus dua hal ini hukumnya suci ya, pengecualian dari hukum sesuatu yang keluar dari bagian dalam alat kelamin perempuan. Wa kal ma'il khariji ma'al waladi aw qablahu. Ini selanjutnya membahas tentang air atau cairan yang keluar bersama anak atau sebelum keluarnya anak ya. Jadi ini hukumnya najis ya, ini hukumnya najis. Jadi wa kal ma'i ini hukumnya sama dengan kulli khurijin minal batin. Di air yang keluar bersama atau setelah lahirnya anak ini hukumnya najis ya. Jadi kalau menurut istilah balagoh, ini istilahnya adalah atful khos alal am. Jadi mengatofkan yang khusus, kalimat yang khusus ke kalimat yang umum. Jadi air yang keluar beserta anak atau sebelum anak ini termasuk atau tergolong dari ma'tuf alaih, dari ma'tuf alaih atau dari kata sebelumnya, yaitu kulli khorijin minal batin. Setiap benda yang keluar dari dalam, ini umum, kemudian diatofkan air yang keluar bersama anak dan atau sebelum anak. Jadi ma'tuf ini lebih khusus daripada ma'tuf alaih. Jadi mengatofkan lafadz yang lebih khusus diatofkan ke yang lebih umum.